qala al-musannif fadallahu ta'ala cara mendatangkan sifat qalqalah. Kata beliau, banyak orang keliru dalam mendatangkan sifat qalqalah pada saat disukun tentunya, ya. Karena qalqalah banyak terjadi ketika disukun huruf-huruf yang lima, yaitu qutubul jadd. Sebagian berpendapat bahwasanya qalqalah mendekati harakat fathah. Qul huwallahu ahad, hu ahad, ahad, fathah. Sebagian lagi mendekati, berpendapat bahwa ia menyesuaikan harakat sebelumnya. Kalau sebelumnya dhammah, dhammah. Sebelumnya kasrah, ya kasrah. Tanya. Lam yalid wa lam yuladu, yuladu. Sebelum, okay, dekatkan ke dhamma. Atau yang sebelumnya kasrah. Oh, yang sebelumnya kasrah. Lam yalid. Lam yalid, lam yalid, dikatakan ke kasrah. Maka yang benar qalqalah adalah suara khusus dari huruf yang disukun yang tidak berpengaruh dengan keadaan sebelumnya, ya, tidak berpengaruh pada keadaan sebelumnya. Al-Muhim dia suara khusus yang fungsinya sebagai takmir, penyempurna dari pengucapan huruf tersebut, baik itu qaf ataupun dan ataupun jim dan yang lainnya, sebagai penyempurna ketika terjadi penyempitan terhadap makhrajnya. Beliau contohkan di sini di akhir surat Qamar, fi maq'adin sidqin 'inda malikin muqtadir, fi maq'a qa fi maq'adi sidqin, sidqin, sidda, sidqin, 'inda malikin muqtadir. Qaf dan juga dal, ya, jadi qalqalah adalah suara khusus penyempurna akhir pengucapan huruf tersebut. Kemudian tingkatan qalqalah, yang pertama qalqalah kubra. Jika huruf qalqalah bertasydid dan diwaqafkan padanya, itu definisi qalqalah kubra. Jika huruf qalqalah bertasydid dan diwaqafkan padanya, ya. Ringkasannya, qalqalah kubra ini musyaddad waqfan. Jikalau ada huruf qalqalah yang ditasydid kemudian diwaqafkan, tabbat yada abi lahabin wa tab, wa tab, ditahan dulu karena dia bertasydid. Atau yang lainnya, faman syaa attakhadha ila rabbihi, sebelumnya ayatnya, dzalikal yaumul haqq, karena qanya di tasydid, dzalikal yaumul haqq. Seluruh huruf qalqalah yang di tasydid kemudian diwaqafkan, maka termasuk qalqalah kubra. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس في الحج, في الحج, ذكرنا الجيم di situ ditasydid. Dan yang kedua qalqalah wusta. Wusta pertengahan. Jika huruf qalqalah sukun bukan bertasydid dan diwaqafkan bacaan padanya. Ya, qalqalah sakin waqfan. Sukun tanpa bertasydid kemudian diwaqafkan. Ya, seperti akhir al-falaq. Ya. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Bedanya tidak ada ketebalan ujungnya. Tidak dibaca tebal ujungnya. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Tidak. Tapi langsung mantul falaq. Berbeda dengan yang ditasydid. Ditasydid terlebih dahulu. Ditebalkan dengan bertasydid. Wa tab tahan. Dan yang ketiga qalqalah sughra. Jika huruf qalqalah sukun di tengah kalimat, sakin waslan, sukun tapi diwasal, disambung, berada di tengah kalimat. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Dal sukun di tengah kalimat. Tidak diwakafkan. Sebagian menjadi qalqalah atau membagi qalqalah menjadi dua, yaitu sughra dan kubra saja. Namun dari sisi praktik kata beliau tidak ada perbedaan. Sehingga apa? Yang kedua dimasukkan pada yang pertama, termasuk kubra, baik itu musyaddad waqfan atau sakin waqfan, bertasydid diwaqafkan ataupun yang sukun diwaqafkan. Maka termasuk kubra. Dan lawannya sughra, itu sakin waslan, sukun tetapi diwasal, adanya di tengah kalimat. Tanya. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum. Qaf disukun tapi dia di tengah, tidak di wakafkan. Tanya. Sehingga jangan sampai di jeda. Wa khalaqnakum. Tapi sambungkan. Wa khalaqona, khalaqona. Langsung disambungkan dengan setelahnya. Bisa dipahami. Yang berikutnya sifat yang tidak memiliki lawan yaitu lin. Lin secara bahasa berarti suhulah, mudah, enteng, gampang. Ya, sehingga ada orang yang disifati dengan lainul janib. Kalau ada kalimat lainul janib, si fulan lainul janib, orangnya gampangan, mudahan, enggak sulit. Secara istilah berarti keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah. Keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah, tanpa ada kesulitan, tanpa ada beban. Hurufnya ada dua, yakni wawu sukun dan ya sukun yang didahului oleh harokat fathah. Wawu dan ya yang disukun dan sebelumnya fathah, itu dua huruf lin. Sebagian menambahkan huruf alif. Ada pula yang menambahkan huruf huruf lin itu alif. Maka pendapat ini tidak salah. Berarti benar. Tanya. Boleh dikatakan benar. Kenapa? Karena sebab seluruh huruf mad adalah huruf lin dan tidak sebaliknya. Ya. Seluruh huruf mad huruf lin. Karena huruf mad 3 alif, wawu, ya. Adapun huruf lin 2 wawu, ya. Nah, tapi yang masyur dua, jadi wawu dan ya yang sukun sebelumnya fathah. Adapun mad wawu sebelumnya dhamma, ya sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah. Nah, maka ini huruf-huruf lin. Jadi dia nanti masuk dalam mad lin. Seperti apa mad lin? Yang berikutnya inhiraf. Sebagai sifat yang tidak memiliki lawan. Ya al-muhim, lin ini mudah saja keluarnya. Ya sukun sebelumnya fathah atau wawu sukun sebelumnya fathah. لإيلاف قريش قريش وآمنهم من خوف خوف mudah, tidak sulit. Ya, ataupun waw yang disukun sebelumnya fathah. Kemudian inhiraf secara bahasa berarti mail, berbelok, ya. Berbelok, condong, miring. Itu inhiraf. Sehingga orang yang berbelok dari kebenaran disebut munharif. Ya, yang dia membelokkan makna yang benar kepada makna yang sahih disebut ahlul inhiraf, ya, al-munharifun, merubah makna, membelokkan makna dari yang lurus kepada yang bengkok, yang benar kepada yang salah. Tanya. Secara istilah adalah kecondongan dan berbeloknya huruf dari makhrajnya, berbeloknya, condongnya huruf dari makhrajnya hingga mendekati makhraj yang lain, mendekati makhraj yang lain. Hurufnya ada dua, yakni lam dan ra. Kenapa? Karena pengucapan lam dan ra diiringi dengan berbeloknya, tidak lurusnya posisi lidah, tetapi berbelok ke samping atau berbelok ke atas. Itu dalam pengucapan lam. Seperti lam, ya, berbelok ke arah kanan atau ke arah kiri. Bagi yang mudah mengucapkan di arah kiri, maka dia berbelok ke kanan. Bagi yang mudah di sisi kiri atau kanan, maka dia berbelok ke kiri. La, karena pengucapan la tidak seperti ini, tidak lurus lidahnya, tapi apa? Berbelok sedikit, ya, ujungnya bengkok sedikit. Karena yang nempel ini bukan ujungnya, tapi sebelum ujung. La, yang nempel ini sisi-sisinya. Setelah do ataupun do di belakangnya, kalau lam setelahnya, ya, dengan gusi atas. La, jadi bukan ujungnya, tapi pinggirnya. Oleh karena itu posisi lidah otomatis berbelok seperti ini ujungnya. Sehingga maka itu disebut inhiraf, karena pengucapannya diiringi dengan berbeloknya lisan, bengkoknya lisan. Demikian pula ra, ya, ra dengan ujungnya terpelintir sedikit, berbelok sedikit. Lam berbelok menuju ujung lidah, ya, menuju ujung lidah, sebelum ujung, setelah dha, setelah pinggir-pinggir dha, maju ke depan, maka dia lam, bukan ujungnya. Kemudian huruf ra berbelok mendekati punggung lidah, mendekati punggungnya, dari sisi atas sedikit. Ra tidak lurus dari ujungnya. Inhiraf juga dimaknakan dengan berbeloknya suara dari ujung lidah ke tepi kanan dan kiri lidah. Ya, bisa juga dimaknakan dengan berbeloknya suara tidak lurus. Ya. Tapi yang kuat, ya, yang sering terjadi itu berbeloknya lidah. Dikatakan inhiraf karena berbeloknya lidah, tidak lurusnya lidah dalam pengucapan lam ataupun ra. Menunjukkan bahwasanya jika lo mengucapkan huruf ini lurus dari ujungnya, keliru, karena tidak ditunaikan sifat inhiraf la, ya, lam. Kemudian yang berikutnya dari sifat yang berlawanan yaitu tafasyi, atau yang tidak berlawanan, tafasyi. Tafasyi secara bahasa berarti intisyar, ittisa, artinya menyebar, meluas. Ya. Tafasyal umur, perkaranya menyebar. Secara istilah berarti menyebarnya aliran nafas di antara lidah dengan langit-langit, antara lidah dengan langit-langit, ke berbagai penjuru. Ya, karena menyempitnya tengah lidah dengan langit-langit sehingga menyebar udara ke depan ke seluruh penjuru untuk menyempurnakan pengucapan huruf sya, yaitu hurufnya hanya satu, sya, shin. Ya, ketika kita menyebutkan shin, setengah lidah menghempit kepada langit-langit atas, sehingga apa? Didorong dengan nafas sya, sh, bash, bash, maka keluar udara dari berbagai penjuru, kanan, kiri, ya, ataupun depannya, sisi-sisinya ini. Baik. Itu pengucapan sya, adanya tafasyi, menyebarnya udara. Bukan sa, sya, penyebarannya banyak, hembusan udaranya, nafasnya. Yang berikutnya takrir. Secara bahasa berarti i'adah, pengulangan. Dasar istilah adalah bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf, goyang, bergetar, tidak diam makhrajnya. Hurufnya hanya satu, yaitu ra. Ra, ketika antum menyebutkan huruf ra, maka ujung lidah bergetar, ra. Apalagi ketika disukun, bar. Kalau diam seperti apa, bar? Tidak akan sempurna pengucapannya, bar, langsung direm. Sehingga pengucapan huruf ra, selain dia memiliki sifat inhiraf yang ada kecondongan dari ujung bibirnya atau ujung lisannya, dan juga ada getaran di ujung lidahnya. Yang perlu dicermati, kata beliau, bahwa penyebutan sifat ini lebih bersifat peringatan bahwa huruf ra cenderung mengalami getaran itu. Jadi huruf ra cenderung mengalami mengalami getaran. Jika getaran berulang-ulang berarti telah terucap banyak huruf ra. Sehingga di sana ada yang bikin ketentuan tidak lebih dari 2 atau 3 getaran. Ra, tidak ra pokoknya. Ya Allahu Akbar. Pokoknya. Tapi apa? Tidak lebih dari 2 atau 3 getaran saja. Karena kalau banyak, nanti seolah-olah banyak pengucapan ra. Bar. Baik. Maka dari itu seorang pembaca dituntut untuk menahan ketika mengucapkan huruf ini. Ya. Allahu Akbar. Jangan bar. Tahan segera. Setelah digetarkan, ditahan. Sampai 2 atau 3 getaran saja. Maka dari itu seorang pembaca dituntut untuk menahan ketika mengucapkan huruf ini sehingga tidak lebih dari 1 getaran. Ini 1 atau 2 atau 3, tidak lebih daripada itu. Caranya adalah dengan meletakkan dengan kuat ujung lidah dengan punggungnya ke langit-langit, kemudian membelokkan ke depan, ya. Bar, bar, langsung ditekankan. Bar, ya bar. Kalau tidak ditekankan, dia bergoyang terus, ya, sampai akhir tenaganya seperti itu. Ya, sehingga dengan segera ditempelkan. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar, langsung tar ujungnya. Jangan abtar, jangan dibiarkan. Dan yang terakhir dari sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu istitalah. Secara bahasa bermakna tul atau imtidad, lama, memanjang, lama atau memanjang atau memperpanjang. Secara istilah bermakna panjangnya makhraj yang terbentang dari tepi lisan, yaitu sisi lisan bagian belakang hingga depan, dari ujung ini, sisi-sisi belakang sampai depan, memanjang getarannya. Dan hurufnya hanya satu, do, do. Terlebih ketika dia disukun, ya, ab, ini memanjangnya, ab, maka ab memanjangnya ini dari sisi-sisi lidah, dari mulai belakang sampai depan, ab, sambil ditempelkan ke gusi pinggir, ke gusi atas. Dzalika fadlullahi 'alaika wa 'alan nas. Dzalika fadlullah. Fad, jangan fad ya, tapi dipanjangkan ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Tad, memanjang. Tadlil, jangan dipantulkan karena bukan huruf qaqalah. Fi tadlil. Nidha bukan dal ya, sehingga di imtidad, istitalah, memanjang getarannya. Tanya, sudah faham? Sifat ini melazimkan panjangnya zaman pengucapan huruf dha tadi, melazimkan panjang. Fi tadlil min fadlillah. Fadlillah. Tayyib. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa may yudlil, yudlil yang yudlil sama dha. Yudlil, dipanjangkan getarannya. Tayyib. Selesai kita dari huruf yang tidak memiliki lawan. Maka dengan itu pula selesai sifat huruf. Tinggal masuk ke praktek nanti. Dihafalkan sifat-sifat huruf ini. Ini sangat membantu untuk menunaikan hakul huruf ya, haknya huruf. Seperti apa cara pengucapannya, maka itu dibantu dengan masing-masing kita hafal sifat-sifatnya. Tayyib. Sebagaimana telah kita lalui bahasanya makhraj membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Maka ketika ada huruf yang makhrajnya sama, berakhir perbedaannya dengan sifat. Dengan sifat tidak bisa mengelak lagi. Pasti akan terbedakan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Ya, karena sifatnya berbeda. Ya, anak makhrajnya sama, tapi dengan sifat terbedakan. Oh, si ini sifatnya ini, si ini sifatnya ini. Tajim. Ketika apa? Makhrajnya sama. Sehingga dihafalkan, baik itu sifat yang memiliki lawan yang 10 ataupun 11 dan sifat yang tidak memiliki lawan yang 8 ini. Kemudian bagan atau tabel setelahnya yaitu mengingatkan tentang masing-masing sifat huruf. Maka huruf ikhwati fillah rahiman ya rahmakumullah masing-masingnya ya alal aqal, paling sedikitnya minimal setiap huruf itu memiliki 5 sifat huruf. Itu minimal. Ya. Alal aqal, paling sedikitnya dia memiliki 5 sifat huruf. Dan mu'dhamuha, paling banyaknya, maksimalnya dia memiliki 7 sifat. Enggak ada yang kurang dari 5 dan enggak ada yang lebih dari 7 sifat. Dan yang paling banyaknya, yang paling banyak dari huruf-huruf yang memiliki sifat itu ra. Dia paling unggul. Ya, sifatnya ada 7. Jadi paling banyak huruf yang memiliki sifat itu ra. Sifatnya 7. Yang lainnya 6. Yang lainnya 5. Gampang ya ulangannya. Huruf yang paling banyak sifatnya huruf apa? Ra. Sebutkan sifatnya apa saja. Sifatnya apa saja. Maka jika kalau antum hafal tadi sifat-sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak memiliki lawan, akan mampu menyebutkan ba sifatnya apa saja. Ta sifatnya apa saja. Ini sebenarnya ada cara ikhwah. Ada cara untuk mengetahuinya. Ada yang bawa spidol. Cara untuk menebak sifat huruf. Nanti semakin mantap, semakin hafal, dia enggak usah pakai cara ini, langsung hafal. Anak-anak ya, yang dia lulus tes tajwid, tes sifat tanpa dia memakai metode ini atau rumus ini, dia langsung hafal ba sifatnya apa-apa saja. Maka jika kalau kita belum hafal, rumusnya ada. Dan nanti rumus ini ya antum dibayangkan, dihayalkan. Caranya ikhwati fillah yang perlu antum perhatikan ketika menebak ya, atau ulangan huruf sifat, harus tahu huruf-huruf yang berlawanan hurufnya apa saja. Yang pertama antum hafalkan huruf hamas. Huruf hamas di situ hurufnya fahas tahu syakhsun sakar. Maka lawan hamas apa? Pokoknya intinya lawan satunya atau hafal satunya, nanti hafal lawannya. Artinya yang antum perlu hafal sifat-sifat yang memiliki hurufnya saja, yang jelas ininya, rumus hurufnya. Yang kedua syiddah, hurufnya apa? Syiddah jidbatin bakar. Yang ketiga huruf yang memiliki rumus, yaitu huruf atau sifat, sifat yang memiliki rumus, sifat tawasuk atau bayiniyah. Hurufnya lin umar. Sudah ingat lawannya apa? Fah. Sama selawannya jahar. Di antara syiddah dan makawah tawasuk atau bayiniyah. Kemudian yang ada rumusnya pula isti'la. Khusab dog din kid. Maka lawan isti'la apa? Istifad. Demikian pula yang memiliki huruf yang gampang dihafal itu isba. Hurufnya cuma 4. So, do, to, do. Ini juga sifat yang memiliki rumus huruf idlaf. Hurufnya ra min lub. Baru setelah itu sifat yang tidak memiliki lawan, safir. Safir apa hurufnya? Sin. Ya, zai, sad. Sebenarnya kau lah. Hurufnya. Ujat.